Apakah orang yang sehari-hari yang memakai sepatu, lalu ketika wudu dia melepas sepatunya, termasuk bidah? Baik, dia memakai sepatu, kemudian dia lepas sepatunya, ya, itu bukan bidah, sebab mengusap di atas sepatu itu hukumnya sunnah. Kalau dia tinggalkan, atau karena keadaan masjid sekarang yang tidak bisa memakai sepatu, orang sholat memakai sepatu, ya, maka tidak apa-apa kalau dia buka. Tapi kalau dia pakai kos kaki, ya, utamanya kalau dia pakai kos kaki dan dia memakai kos kaki sebelumnya dalam keadaan berwudu, begitu dia berhadas batal, maka boleh dia berwudu dan tidak perlu dia buka kos kakinya, dia usap saja kos kakinya dan akan berlaku hal tersebut selama satu hari satu malam. Ya. Ini pembahasan khusus dan pertanyaan sebenarnya di luar materi.